الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-45 dari kitab Wudu dan pada bab yang ke-45 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bagian bab Al-Ghusl wal-Wudu fil-Mikhbab wal-Qadah wal-Khashab wal-Hijara dan seseorang berwudu ataupun mandi dengan menggunakan mikhbab, meletakkan airnya di bejana. Dan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang makna al-mikhbab, al-masyur annahu al-ina alladhi yughsalu fi thiyab min ayyi jinsin kan. Katanya makna mikhbab yang masyur adalah bejana yang dipakai untuk mencuci pakaian di dalamnya. Dari jenis apapun bahannya. Bisa dari batu atau dari kayu atau bahan yang lainnya. Dan terkadang ditelakkan tetapi waqad yutlaqu al-ina saghiran aw kabira. Adapun al-qada boleh katakan akar mayakun al-khashab. Al-qada itu bejana tapi biasanya terbuat dari kayu. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu dengan menggunakan air di bejana, menggunakan bejana sebagai tempat wudu atau mandi beliau. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Munir anna usani Abdullah bin Bakar qala haddatsana Humaid Humaid bin Abi Humaid al-Tawil an Anas qala habaratu salah faqama man kana qariba dar ila ahli wa baqiya qawm fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhbabin min hijaratin fihima fasagra mikhbabu an yabsata fihi kaffa fatawabba al-qawm kulluhum qawna kam kuntum qala samanina wa ziyadah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an dia berkata pada saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang waktu salat maka orang-orang yang rumahnya dekat mereka kembali ke rumahnya itu untuk berwudu di rumah masing-masing dan baqiya qaum dan sebagiannya tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mikhbab min hijarah fihima, bejana yang terbuat dari batu terdapat di dalamnya air. Dan Anas menyebutkan ukuran mikhbab tersebut, fasagar mikhbab an yabsuta fihi kaffa. Mikhbabnya ukurannya kecil, bejana kecil. Sampai kalau telapak tangan bisa dibentangkan pun tidak mencukupinya. yang tadi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, air yang dalam bejana yang kecil tersebut mencukupi para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, fatawadda'a al-qawmu kulluhum, maka semua yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bisa berwudu dari bejana tersebut. Dan sudah kita lihat bahwasanya tatkala Nabi SAW meletakkan telapak tangan jadi bejana tadi, maka terpancar dari sela jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam air. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berwudu dari air tersebut. Maka kami bertanya kepada Anas bin Malik, kam kuntum, berapa jumlah engkau sekalian tatkala berwudu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Qala, maka Anas menjawab, samanin wa ziyadah, jumlah kami pada saat itu 80 orang atau lebih. 80 orang atau lebih bisa berwudu dari bejana yang kecil tersebut. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah tentang boleh seseorang ketika berwudu menggunakan bejana. Kalau kita menggunakan gayung atau sejenisnya, kemudian kita mengambil air wudu dari gayung tersebut. Kemudian juga dalam hadis ini, alam min alamin nubuwah, mukjizat dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Air yang sedikit bisa mencukupi para sahabat radhiyallahu taala anhum yang jumlahnya lebih dari 80 orang. Cukupi untuk wudu mereka. Dan sekali lagi, al-barakah min Allah azza wajal, segala perkara jika sudah diberkahi walaupun mungkin nilainya sedikit tapi bisa mencukupi. Dan sebaliknya, suatu perkara jika nuzia barakah tuh sudah dicabut barakahnya, maka sekalipun sepertinya banyak maka tidak ada artinya. Oleh karena itu dituntunkan untuk kita semuanya agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon barokahnya. Sampai dalam masalah rezeki, hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang kita hafal bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada cucu beliau, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Di antara doa tersebut adalah wa barik li fi ma atait, ya Allah berikanlah berkah kepadaku dengan apa yang kau karuniakan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara jika diberkahi maka akan membawa kebaikan. Sekalipun kita mungkin kalau menurut penglihatan orang-orang dakhalnya, pemasukannya di setiap bulannya itu nilainya sangat dan sangat sedikit sekali, akan tetapi jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka bisa mencukupi kebutuhan kita. Bahkan kita terkadang bisa bersedekah dari nilai yang dianggap sedikit tersebut. Sebaliknya, ketika dicabut barokah dari suatu rezeki, sekalipun terlihatnya nilainya sangat besar sekali, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Bahkan terkadang harus berhutang ke sana kemari dalam rangka menutupi kebutuhannya. Al-barakah minallahi azza wa jal, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keluarga kita, anak-anak dan istri kita, ketika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka anak-anak kita menjadi qurratu ain bagi kita, menjadi penyejuk hati bagi kita. Sekalipun menurut orang jumlahnya banyak, merepotkan, membuat sibuk, tapi Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk merawat dan mendidik anak-anak kita. Dan sebaliknya, ketika dicabut barakah keluarga dari seseorang, padahal dia anaknya cuma satu atau dua, dari sisi materi berlebihan, tapi dia tidak dapatkan ketentraman dari keluarganya tersebut. Al-barakah minallahi azza wa jal. Begitu pula dalam talabul ilm, para talabatul ilm. Al-barakah minallahi azza wa jal. Seseorang yang belajar dengan ikhlas dan belajar dengan penuh kesungguhan dan mohon barakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ini diberkahi walaupun dianggap dia tidak memiliki kelebihan dari rekan-rekan belajarnya, tapi ketika diberkahi ternyata ilmu yang sedikit tersebut bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya dan kaum muslimin. Dan sebaliknya, ketika nuziat barakatul ilm, sekalipun mungkin dari sisi hafalannya, maklumatnya, kecerdasan dan pemahamannya lebih dari yang lainnya, tapi tidak membawa manfaat. Jangankan untuk kaum muslimin, bahkan untuk diri sendiri pun terkadang tidak bermanfaat. Al-barakah itu perkara yang sangat besar, yang hanya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan dalam hidup kita. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Ala Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama Hammad bin Usama an Buraid an Abi Burda jad Buraid Buraid bin Abi bin Burda an jaddi an Abi Musa wal Asy'ari radhiyallahu ta'ala an Sa'id Abu Musa al Asy'ari nasu siapa yang jawab? Usama, Usama Ambon. Abu Musa al-Ash'ari masmuh. Ilman. Abu Musa al-Ash'ari. Yang jawabnya Abdurrahman. Abu Musa al-Ash'ari masmuh. Abdullah ibn Angkat Abdullah ibn Qais alaihi an Nabi Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'a bi qadahin fihi ma fa ghassala yadayhi wa wajhahu fi wa majja fi. Hadis yang telah kita lalui, kita Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala bersama Bilal. Tatkala sang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika datang Arabi tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallam, "Abshir." Kemudian Arabi tadi mengatakan, "Qad aktsarta ilayya min abshir." Wahai Rasulullah, engkau telah sering mengatakan kepadaku abshir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, radda alayya faqbala. Faqbala al-bishara atau bishara. Kata Nabi sallam, orang ini telah menolak kabar gembira dariku, maka terimalah kalian al-bishara atau bisyarah dariku. Maka kata Bilal dan Musa, qabilna ya Rasulullah, kami terima bisyarah tersebut wahai Rasulullah. Kemudian kelanjutannya kata Musa, maka Nabi SAW da biqadahin fihima, minta diambilkan bejana yang terdapat padanya air. Ketika diberikan kepada Nabi SAW, fadhasala yadaihi wajah, Nabi membasuh kedua tangannya dan wajahnya. Nabi berwudu wa majjati. Kemudian ketika berkumpul beliau mengeluarkan air di bayi tersebut. Kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Abu Musa dan Bilal untuk membasuh wajah dan lehernya dengan air sisa wudhu Nabi SAW tersebut. Syahidat ini da'a biqadahin fihima, berwudu dengan menggunakan air yang berada di bejana. Dan sini juga seperti yang disebutkan, atabaruk bi asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari barakah dengan sisa wudhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tabaruk dengan sisa makanan dan minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk dengan pakaian atau rambut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau keringat dan asar yang yang lainnya. Dan ini khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun atabaruk bisolihin secara umum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah qala haddatsana Amr bin Yahya an Abi Zaid قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من سفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومس برأسه فأقبل به أدبر وغسل رجليه. Dari عبد الله بن زيد وابن عاصم المزني رضي الله تعالى عنه beliau berkata bersetelah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang maka kami persiapkan untuk beliau air di dalam bejana min sufar yang terbuat dari sufar tembaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sufar kekuningan ya. Faghassala wajhahu thalatha, maka di berwudu beliau membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh tangannya 2 kali 2 kali, sebelah kanan 2 kali, sebelah kiri 2 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya mulai dari bagian depan ke bagian belakang. Kemudian beliau membasuh kedua belah kakinya. Hadis lainnya sama. Dan di hadis ini hadis Ibnu Mizaid radhiyallahu taala anhuma seperti kita terlalu dengan lafaz yang lebih lengkap. Bolehnya berwudu dengan hitungan yang berbeda. Membasuh wajah 3 kali, kemudian tangannya 2 kali. Dan kepalanya 1 kali. Dan boleh juga semuanya 1 kali 1 kali. Dan boleh 2 kali 2 kali. Dan yang paling afdol 3 kali 3 kali. Selain kepala. Kalau kepala tetap 1 kali. Dan semuanya warid datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hari terakhir qala haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman Fauzan, masmuh. Ahsan al-Hakam an-Nafi. Qala akhbarana Syu'aib. Abdurrahman. Syu'aib bin Man. Syu'aib bin Abi Hamzah, masmuh Abi Hamzah. Nama Abu Hamzah, Syu'aib ibn Abi Hamzah. Nama Abi Hamzah? Dinar. Habib dan Abu Hamzah. Ani Zuhri. Kalau Az-Zuhri Hafib, masmu? Ahsan dan Muhammad ibn Muslim. Kalau akhbarna Abdullah atau Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah. Anna Aisyah taqalat. Lama saqla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washtadda bih wajahu. استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata tatkala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya sekalipun dalam keadaan sakit beliau menggilir istrinya. Kemudian tatkala sakitnya sudah berat sekali, wasyadda bihi wajahu, beliau minta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di tempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa adinnalah, maka seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah, istri yang paling beliau cintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat Aisyah radhiyallahu anha dipapah oleh 2 orang. Dikarenakan sakitnya sangat parah sekali, takut turi jelas sampai kedua kakinya itu menggores atau tergeser, digeser atau diseret di tanah. Tidak bisa berdiri atau berjalan sendiri. Dipapah di antara 2 orang. Salah satunya Abbas dan laki-laki yang lainnya, kata Aisyah. Tidak disebutkan namanya. Maka Ubaidullah bin Abi Utbah berkata, aku mengkhabarkan hadis ini kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala, maka Ibn Abbas bertanya kepada Ubaidullah, atadri man ar-rajul al-akhar? Tahukah engkau siapakah orang yang bersama Abbas yang memapah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qutul, kata Ubaidullah, saya tidak tahu. Qala, maka Ibn Abbas mengatakan, huwa Ali. Yang mengapa beliau bersama Abbas adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhadditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bada ma dakhala baita wastadda waja'u hariqu alayya min sabiqi rabin lam tuhallal awqiyatuhun la'alli ahad ilan nas وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرقنا نصب عليه تلك حتى طرق يشير إلينا أن قد فعلتم ثم خرج إلى الناس. ثم عائشة menyebutkan atau membandingkan kisah sakitnya Nabi صلى الله عليه وسلم ketika Nabi صلى الله عليه وسلم sudah berada di rumahnya dan sudah disebutkan istada wajah Nabi sakitnya parah, beliau meminta untuk dituangkan untuk beliau air dari 7 geriba lam tuhlal atau halal awqiyatuhun, yang mana belum dibuka air tersebut dari tempatnya, belum dibuka atau dipakai dari geribanya. La'alli ahad ilan nas, mudah-mudahan aku bisa memberikan wasiat kepada manusia. Nabi ingin keluar memberikan wasiat kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Nabi SAW didudukan di mikhdab, di bejana tadi yang sudah diisi air, yang mana mikhdab ini milik Hafsah, istri Nabi SAW, Hafsah bint Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kami tuangkan kepada Nabi SAW air di bejana tersebut. Hatta tatil syur ilayna anqad fa'atunna. Kami menyirami atau mungkin Nabi SAW dengan air tersebut sampai beliau berikan isyarat kepada kami bahwasanya kami telah melaksanakan perintah beliau. Thumma kharaja ila an-nas, setelah itu Nabi SAW bisa keluar menjumpai para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibn hadis yang terakhir di bab yang ke-45. Syahidnya Nabi SAW mandi di mikhdab milik Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau. Dan sudah kita sebutkan di mata yang lalu kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib di periwayatan hadis tersebut. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui bagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap istri-istri beliau, sekalipun tidak memiliki kewajiban Nabi sallallahu untuk membagi dengan rata terhadap istri-istrinya, tapi Nabi sallallahu tetap berbuat adil terhadap mereka sampai ketika sakit parah pun dan beliau tidak mampu menggilir seperti biasanya, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga kita bisa mengetahui dari sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bashar minal bashar, manusia biasa, yang mana beliau terkadang sakit dan beliau terkadang diuji dengan ujian yang lainnya seperti yang terjadi di perang Uhud atau yang lainnya. Bashar minal bashar. Tetapi tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kata ulama rahmatullahi majma'in tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Nabi kita adalah manusia, makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diibadahi. Karena ibadah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dijadikan kedudukan beliau seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berwasiat langsung dari Umar radhiyallahu anhu yang kita ketahui bersama, dan mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam inna ma ana abdul faqulu abdullah wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu, janganlah kalian gulu berlebihan terhadapku seperti gulunya orang-orang Nasara terhadap Isa. Karena orang Nasr mengatakan Isa bin Allah. Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan Isa adalah salih salatah. Isa ibnu Maryam adalah salah satu dari tiga Tuhan. Kata Nabi, jangan kalian mengikuti mereka. Innama ana abdun. Aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah Muhammad hamba Allah dan utusannya. Maka ketika mengatakan bahasanya Nabi kita utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk mengikuti beliau. Mengagungkannya dengan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kewajiban kita semuanya. Kita jadi sahih sudah. Kita ambil. Bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.